Setelah saya telaah Pancasila dari sudut pandang surah An-Nur ayat 55. Allahu Akbar. Indonesia ini memang ditakdirkan Allah, insya Allah berbakat dan berpotensi untuk menjadi negara terbesar Islamnya semuka bumi dan menjadi lokomotif bangkitnya peradaban Islam di muka bumi. Dari mana saya memandang? Indonesia ini bangsa besar karena umat Islamnya terbesar dan Allah Subhanahu wa taala yang menginginkan itu. Di dalam surat An-Nur saya ingin ceritakan bagaimana bangganya saya menjadi orang Indonesia karena punya Pancasila. Dan ketika Pancasila kita pandang dengan surat An-Nur 55, insya Allah Indonesia akan menjadi lokomotif kebangkitan Islam dan peradaban Islam di muka bumi. Mau? Ikuti saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilus salihat. ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian. Tetapi imannya tidak berdiri sendiri. Imannya disempurnakan dalam bentuk amal saleh. Apa janji Allah kepada orang yang berimannya disempurnakan dengan amal saleh? Ada tiga janjinya. Yang pertama, istikhlaf. Akan diberikan kepada kamu otoritas kepemimpinan. Bahkan otoritas kekuasaan untuk mengendalikan satu bangsa, wahai umat Islam. Terus tidak sampai di situ, karena umat Islam itu kalau diberikan kekuasaan bukan untuk menjadi penguasa semata-mata yang gampang menindas yang lemah, bukan. Tujuan politik Islam yang mulia, tujuan Islam kalau berbangsa dan bernegara adalah tamkinuddin, itu yang kedua. Menjayakan agama agar agama bisa dilaksanakan sebebas-bebasnya tanpa persekusi. Wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzirtadha lahum. Allah akan buat kamu berjaya menjalankan syariatmu sendiri. Allah akan buat kamu bebas total beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai bentuk aktivitas yang kamu kehendaki untuk memuliakan Tuhan kamu. Itu tujuan bernegara di dalam Islam. Sebagaimana dilindungi di dalam pasal 29 itu. Dan apakah kalau sudah agama tegak selesai? Bukan. Tujuan berbangsa dan bernegara puncaknya adalah al-amnu minal khauf. Bagaimana rakyatnya rasanya aman. Aman tidak takut kelaparan. Aman tidak takut dengan berbagai macam ancaman. Falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Saya yakin belum paham semuanya, saya ulangi lagi. Indonesia ini insyaallah termasuk yang dijanjikan Allah di surat An-Nur ayat 55 itu. Cuma kita tinggal sempurnakan iman dengan amal saleh. Kalau kita beriman dan beramal soleh, khususnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, insya Allah dapat tiga. Satu, diberikan kekuasaan, istikhlaf. Yang kedua, diberikan kejayaan dalam menegakkan agama, tamkinuddin. Dan yang ketiga, al-amnu minal khauf. Kita akan diamankan dari ketakutan dan diamankan dari takut kelaparan. Mau itu? Indonesia ini sudah ada potensi kesananya, insya Allah. Ayo semangat dulu, takbir, Allahu Akbar. Indonesia ini berpotensi mendapatkan janji Allah itu. Nah, tapi masalahnya yang mana ustadz imannya, bagaimana cara beramal solehnya supaya umat Islam berkuasa dan diberikan kekuasaan kepada oleh Allah. Bagaimana caranya agar kita bebas menegakkan agama kita? Bagaimana caranya agar kita tidak lagi ketakutan? Caranya yang pertama, secara keimanan, ikuti saya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kapan dibaca? Zikir pagi dan sore. Berapa kali? Pagi 10, sore? Itu kalau lagi hari biasa, enggak peak season. Kalau di musim politik ini berapa kali? Enggak bisa, ini kabut gelap kemusyrikan. Akibat hawa nafsu yang ingin berkuasa ini lagi banyak di langit Indonesia. Kalau umat Islam malas berikrar la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lewat ini. Anda akan dibohongi oleh hawa nafsu yang ingin berkuasa. Anda akan disogok oleh mereka yang bernafsu ingin berkuasa. Anda akan ketakutan, diancam oleh mereka yang ingin berkuasa. Mau bebas dari itu semua? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau perlu baca 1000 kali di siang hari dan 1000 kali di malam. Ini untuk meneguhkan hati kita sebagai sebuah bangsa yang paling bertanggung jawab terhadap ketuhanan yang Maha Esa. Di surat An-Nur ini luar biasa. Iman kita itu ketuhanan yang Maha Esa. Amal soleh kita itu 4. 1, menjadi manusia Indonesia yang adil dan beradab. 2, menjadi manusia Indonesia yang bersatu. 3, menjadi manusia Indonesia yang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang 4, menjadi manusia Indonesia yang menegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Bangga gak jadi orang Indonesia? Ini ilmu Pancasila dari saya agak berbeda memang. Ini Quranik Pancasila. Kalau Anda sudah beriman kepada ketuhanan yang Maha Esa, lalu Anda sempurnakan dalam bentuk amal soleh dengan 4 sila setelahnya, begitu cara berbangsa dan bernegara, insya Allah kamu akan mendapatkan yang 3 tadi, kekuasaan, kejayaan, dan rasa aman.